Jakarta, menyajikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Selamat sore sobat muslim, kaum muslimin, dan muslimat para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, di sore hari ini kita jumpa lagi pada program acara Tausiah Islam. Dan insya Allah pada kesempatan di edisi Radio Muslim Jogja pada hari ini, di hari Ahad sore, tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2020 Masehi, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran rutin kita yang hadir di setiap pekannya pada akhir pekan, yakni kajian serial remaja. Akan kita ikuti kembali kajian rutin bersama beliau, Ustadzina Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, di mana kajian spesial serial remaja pada sore hari ini kita masih dalam pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizullah Ta'ala. Dan insya Allah pada sore hari ini kita telah masuk pada tema pembahasan, ya, masih dalam tema menyayangi anak bagian 2. Dan untuk teman-teman kaum muslimin, sobat muslim yang mungkin memiliki PDF kitabnya dari Ahadisul Akhlak, silakan juga dapat dipersiapkan pada halaman yang ke-89. Insya Allah bersama beliau kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Ahadisul Akhlak dengan tema pembahasan menyayangi anak bagian 2. Ya, alhamdulillah di sore hari ini juga kita telah dibersamai oleh guru kita Ustadzina Ristian Ragil di studio Radio Muslim Yogyakarta. Sebelum kita mulai dan kembali menyimak kajian bersama beliau, coba kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana kabar Ustaz di sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Baiklah. Mas Yusuf gimana, Mas? Alhamdulillah, baik juga, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik sobat muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah ya, di tengah-tengah kita sudah ditemani oleh Ustadzina Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Dan kita akan segera mempersiapkan kembali pendengaran dan juga catatan kita agar kita bisa mengalami banyak faedah-faedah bermanfaat yang insya Allah di kesempatan sore hari ini akan kembali kita dapatkan. Baik, sobat muslim, kami ulangi, insya Allah pada sore hari yang berbahagia ini akan kita simak kembali kajian rutin spesial serial remaja, yang mana kajian ini mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizullah Ta'ala. Dan pada sore hari ini kita telah tiba atau masuk pada pembahasan di halaman yang ke-89. Juga pada sore hari ini tidak lupa, sobat muslim, kaum muslimin dapat mengajukan dan mengonsultasikan pertanyaannya kepada Ustadz Ristian Ragil dengan mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS, atau juga dapat menghubungi langsung via telepon di nomor 0823-2727-5333. Tapi sebelum kita masuk pada sesi interaktif tanya-jawab, kita terlebih dahulu mendengarkan untayan materi dan pembahasan materi yang kembali pada sesi pertama ini akan kita dengarkan, ya, dan akan disampaikan oleh Ustadz Ristian Ragil dari pembahasan menyayangi anak bagian 2 berikut ini. Dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Pada Ustadz Ristian Ragil, kami silakan Ustadz Fadil Tapat Bol Masyukur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat berjumpa kembali di sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-hadis Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu taala. Dan kemarin kita lanjutkan, kita bahas mengenai menyayangi anak, ya, dan ini masih di bab yang sama. Kita bacakan hadis yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ja'at imra'atun ila Aisyata radhiyallahu anha. Suatu ketika datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atatha Aisyatu thalatha tamarat. Kemudian Aisyah memberikan 3 biji kurma kepada wanita tersebut. Fa'atat kulla sobiyin laha tamratan. Maka wanita itu kemudian membagikan kepada kedua anaknya masing-masing 1 biji kurma. Fa'amsakat linafsiha tamratan. Dan menyimpan 1 untuk dirinya sendiri. Fa'akala as-sobiyan at-tamrotain. Ya, maka dimakan sama 2 anaknya ini. Fa'nadhara ila ummihima. Maka kemudian setelah selesai makan, dia lihat kepada ibunya. Ya. Fa'amadat ila tamroti fa'syakqatha. Maka ternyata si anak ini memandang ibunya karena pengen kurma yang ada di, yang dipegang sama ibunya. Ya. Maka kemudian ya, si ibunya ini membagi kurma yang dia punya menjadi 2. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Maka dibagikan masing-masing 1/2 ke kedua anaknya. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarathu Aisyatu radhiyallahu anha faqala wa ma yu'jibuki min dzalika. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, beliau mengatakan, apa yang membuatmu heran wahai Aisyah? Ya. Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merahmati wanita ini, ya, dengan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya, fa hadhihi imra'atun faqiratun laisa ladaiha ma tat'amuhu. Ya. Wanita ini fakir, ya, dia miskin, ya, dia datang kepada Aisyah, ya, untuk meminta dan tidak tercela kalau memang tidak punya, ya, memang dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa cari, maka boleh, ya, meminta sebatas kebutuhannya. Maka Aisyah memberikannya 3 butir kurma. Ya, Aisyah sendiri juga sebenarnya kekurangan, tapi beliau adalah orang yang dermawan sehingga beliau memberikan kurma kepada wanita yang butuhkan ini. Ya. Maka beliau berikan setiap anaknya ini 1, ya, dan si ibunya 1. Ya. Kemudian padahal ibunya ini kemudian butuh juga kurma, 3-3-nya lapar. Ya, tapi ibunya ini memberikan bagiannya kepada kedua anaknya. Ya. Maka dia berikan 1/2, ya, dan dia, ya, wabaqiyat hiya ala ju'iha, dan dia tetap berada pada kelaparannya, dia tetap lapar karena enggak jadi makan, ya. Mu'siratan tiflaiha ala nafsiha, dalam rangka mendahulukan kedua anaknya dibandingkan dirinya, ya. Hadza mithalu minar rahmati allati ja'alahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi ummahat. Dan ini adalah contoh bagaimana, ya, rahmat atau kasih sayang itu Allah letakkan pada kaum ibu-ibu. Ya, di mana mereka ketika sudah terkait dengan anaknya itu sudah enggak peduli sama dirinya sendiri. Ya, betapa sering kita dengar, ya, ketika kita kecil, ya, ketika kita minta sesuatu ke ibu kita, kemudian mungkin itu jatahnya ibu kita, tapi apa namanya, dia apa, kita pengen gitu, ya, maka biasanya ibu kita mengatakan sudah enggak, ibu enggak lapar, ibu enggak lapar, padahal lapar, ya, padahal jelas lapar. Tapi itulah kasih sayang yang Allah letakkan di kepada para ibu-ibu kepada anaknya. Walamma akhbarat Aisyah radhiyallahu anha Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah mengabarkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yu'jibuki min dzalik?" Apa yang membuatmu heran dalam masalah tersebut? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ya merahmatinya, telah merahmati wanita ini dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, ya. Ai anna hadhihi ar-rahmata al-'azimah allati ja'alaha Allah Subhanahu wa taala fil ummahat hiya sababun 'azimun li rahmatillah ta'ala bihinna. Yaitu bahwasanya ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan kepada si ibu ini, ya, merupakan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para ibu. Ya, jadi dia sayang kepada anaknya juga karena rahmat Allah, dan dengan dia sayang kepada anaknya ini, dia juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yanbaghi 'alal mar'ati an tahtasiba rahmataha li auladiha. Maka hendaknya seorang wanita, seorang ibu itu menghitung atau menganggap kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan juga kelembutan kepada mereka, kemudian perawatan kepada mereka, pendidikan kepada mereka, mereka jadikan itu amalan, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sekedar perasaan manusiawi, perasaan seorang ibu, tapi betul-betul ya tahtasib 'indallah, menjadikannya suatu amalan yang mengharapkan pahala dari Allah. Ya, wala yabi'u 'indallahi syai'. Ya, dan tidak akan tersia-sia apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in yassarallahu wa salahaha ulail abna' wa barruha wa rahimuha wa ahsanu ilaiha fa hadza khairun 'alal khair. Kalau anaknya ini kemudian Allah mudahkan untuk kemudian berbakti kepada ibunya, sayang kepada ibunya, kemudian jadi berbuat baik kepada ibunya, ya, maka tentu ini kebaikan di atas kebaikan. Ini suatu hal yang sangat diharapkan, ya. Wa in kanu bi khilafi dzalika fa ma 'indallahi laha min al-khalaf khairan wa abqa. Tapi jika yang terjadi bukan demikian, misalnya si ibu ini sudah perhatian sama anaknya, tapi ternyata dia anaknya ini tidak membalas sesuai dengan harapan, maka ketahuilah bahwasanya yang di sisi Allah itu khairun wa abqa, itu lebih baik dan kekal. Pahala yang dia raih karena dia meniatkan kasih sayangnya kepada anak, meniatkan pendidikannya kepada anak, meniatkan segala macam yang dia lakukan kepada anaknya diniatkan untuk Allah, maka itu akan kekal di sisi Allah. Walaupun anaknya ini tidak membalas bagaimana yang dia harapkan. Itulah pentingnya kita meniatkan semua itu karena Allah. Wa da'watul walid li auladihi mustajabatun. Dan ketahuilah bahwa doa orang tua, doa kebaikan orang tua kepada anaknya itu mustajab. Ya, la turad, tidak akan tertolak. Ya, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin mustajabatun." Mustajabatin, ya, harusnya mustajabatin, ya. Tiga doa yang tidak akan tertolak, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi, pasti akan diterima. Yang pertama, da'watul wal, doa orang tua, wa da'watul musafir, dan doanya musafir, wa da'watul mazlum, dan doanya orang terzalimi. Dan dalam riwayat lain dikatakan doa, ya, seorang orang tua kepada anaknya dalam kejelekan, mendoakan kejelekan bagi anaknya, ini juga datang dalam riwayat lain. Ya, maka di antara bentuk kasih sayang kepada anak adalah banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada anak, wal hadharu minad du'ai alaihim bisyar, dan berhati-hati supaya tidak mendoakan mereka dengan doa-doa yang jelek, la siyama fi halil ghadab, terutama kalau lagi marah, ya. Maka janganlah seorang orang tua itu tergesa-gesa dalam mendoakan kejelekan bagi anak mereka, ya, fayustajabu da'wah. Maka boleh jadi doa itu akan terkabul, tsumma yandam ba'da dzalika annadamata syadidah. yang mana setelah itu dia akan menyesal. Ya, setelah itu akan dia menyesal. Begitu udah terlandung mengucap, ternyata terkabul, maka dia hanya bisa menyesal. Ya, maka hati-hati. Jangan mudah-mudah mendoakan kejelekan bagi anak. Ya. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kita peringatan dalam masalah ini. Beliau bersabda, La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kamu doakan kejelekan bagi dirimu sendiri, dan juga mendoakan kejelekan bagi anak-anakmu, dan juga jangan doakan kejelekan bagi hartamu. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Barangkali ya dia menepati atau mencocoki suatu waktu yang mana Allah Ta'ala mengabulkan doanya, ya, sehingga dia menjadi menyesal. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan, jangan tergesa-gesa untuk mendoakan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, wa kanal insanu ajula." Dan sungguh manusia itu berdoa kejelekan sebagaimana dia berdoa kebaikan. "Wa kanal insanu ajula," dan sungguh manusia itu suka tergesa-gesa. Ya, apa maksudnya? Ya, Qatadah rahimahullah mengatakan, yad'u ala malihi, dia mendoakan kejelekan bagi hartanya. Fayal'anu malahu wa waladahu, maka dia laknat hartanya dan juga anaknya. Ya, walau istajaballahu lahu la ahlakah, kalau saja itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu akan menghancurkan dirinya. Ya, dia laknat hartanya, dia laknat anaknya. Ya, coba kalau misalnya terjadi beneran, ya, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan sama anaknya, maka akan mencelakakan dirinya sendiri. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, "Wa hadza min jahlil insan," dan ini merupakan bentuk kebodohan manusia. Ya, "wa ajalatihi haitsu yad'u 'ala nafsihi," ketika dia mendoakan kejelekan bagi dirinya sendiri karena tergesa-gesa. Ya, "wa auladihi wa malihi," dan juga kepada anaknya ataupun kepada hartanya ketika dia marah. Ya, wayubadiru bidzalika du'a, dan bersegera untuk mendoakan kejelekan. Ya, dia bergampang-gampang mendoakan kejelekan sebagaimana dia ya bermudah-mudahan untuk mendoakan kebaikan. Ya, maka ini hati-hati ya, kita kalau marah sama anak ya, ya Allah, anak solehah, anak soleh, ya dibuatlah seperti itu, jangan kamu anaknya. Jangan ya, kita marah kita itu langsung disetting anak solehah, gitu ya. Jadi saat gemes-gemesnya itu ngomongnya anak soleh, anak solehah ya. Ya. Kemudian ala auladu ni'matun 'azimatun wa hum zinatul hayatid dunya. Dan bahwasanya anak itu adalah nikmat yang besar ya. Dan dia adalah perhiasan dalam kehidupan di dunia kita. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Wa qurratu ainil walidaini in ata'a Allah. Ya. Wa qurratu ainil walidain in ata'a Allah. Dan dia merupakan qurratu ain. Kita sering dengar ya, qurratu ain. Penyejuk mata. Ya. Penyejuk mata bagi kedua orang tua ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa min du'a'i 'ibadur rahman, dan di antara doa para hamba-hamba Ar-Rahman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa yang sering kita dengar ketika Jumatan ya. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami ya istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kami ya. Maka Hasan al-Basri seorang tabi'in, beliau ditanya mengenai ayat ini, beliau mengatakan, ya, apa maksudnya? Ya, maksud dari qurrata ayun adalah ayyuriyallahu al-'abda al-muslim min zaujatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atullah. Maksud dari qurrata ayun adalah ketika seorang hamba itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya istrinya ini, kemudian anak saudaranya atau orang-orang terdekatnya itu mereka taat kepada Allah, maka ini sungguh suatu pemandangan yang menyenangkan bagi seorang muslim, ya, anaknya soleh, istrinya solehah, ya, saudaranya soleh, masya Allah. Ini suatu qurratu ain, suatu pemandangan yang sangat menghibur, menyenangkan, ya. La wallahi ma syai'un aqarra li'ainil muslimi min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah. Maka demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih indah di mata seorang muslim kecuali ketika dia melihat, ya, anaknya atau cucunya atau saudaranya atau orang terdekatnya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau doa kita mendoakan kebaikan, insyaallah akan berbuah baik kepada dia dan kepada kita, menjadi qurratu ain bagi kita, ya. Ibnu Jurayj mengatakan terkait ayat tadi, maksudnya adalah ya'budunaka wa yuhsinuna ibadatak, ya. Ketika kita berdoa Rabbi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, maksudnya adalah ya Allah, ya, jadikanlah mereka ya'budunaka, menyembah engkau, beribadah kepada engkau, berbuat baik kepada engkau dalam beribadah, ya, membaguskan ibadah mereka kepada engkau, wala yajurruna alainal jarair, dan janganlah engkau jadikan mereka menyeret kami kepada perbuatan-perbuatan dosa, ya. Contoh misalnya punya istri kok suka nuntut yang mewah-mewah misalnya, membuat kita kemudian menjadi susah payah cari duit, ya, kemudian sampai menghalalkan segala cara. Ini contoh yang istri atau anak yang kemudian menjadikan kita, menyeret kita kepada dosa, ya. Maka kita berdoa, ya Allah, jadikanlah, ya, anak-anak kita, anak-anak kami, istri kami ini, ya, menyembah engkau, membaguskan ibadah kepada engkau, dan tidak menarik kami kepada dosa-dosa. Wahum amanatun azimatun wa mas'uliyatun kabiratun. Dan mereka adalah amanah yang besar. Keluarga adalah amanah yang besar, ya, dan tanggung jawab yang besar. Amarallahu subhanahu wa ta'ala biri'ayatihim. Yang Allah Ta'ala perintahkan untuk rawat mereka, ya. Allah perintahkan untuk rawat mereka, wa tarbiyatihim, dan mendidik mereka dan juga membesarkan mereka, ya, dengan karakter-karakter yang baik, ya. Wa ibadihim an kulli ma yuaddi ila fasadihim wa dhayaihim, dan menjauhkan mereka dari semua yang bisa membawa kepada kerusakan mereka dan juga tersia-siakannya mereka, ya. Jadi syariat sangat menyuruh kepada kita untuk betul-betul memperhatikan tentang keluarga kita, anak-anak kita. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah berarti, ya, menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat, ya. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya, hati-hati, kita harus menjaga diri dan keluarga dengan mendidik mereka, merawat mereka di atas kebaikan. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah bahwasanya setiap kalian tanpa terkecuali adalah ra'in, adalah pemimpin. Dan setiap dari kalian akan ditanya mengenai apa yang dia pimpin. Ya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap pemimpin, setiap amir, presiden, gubernur, lurah, camat, ya, semua itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Warajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki, seorang kepala keluarga juga adalah ra'in, adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Ya, dan seorang wanita juga pemimpin, ya, bagi rumah suaminya dan juga bagi anak-anaknya. Dan dia akan ditanya mengenai bagaimana dia memanage rumah tangganya dan bagaimana dia mendidik anaknya. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang hamba sahaya, seorang budak dia juga pemimpin bagi harta tuannya. Dan dia akan ditanya mengenai hal tersebut. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nabi mengulang, ala ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka mas'ulun atau ditanya di sini maksudnya tadzkirun bi su'alillahi 'azza wa jalla lil 'abdi an hadhil amanat idza waqafa baina yadayhi yaumil qiyamah. Ditanya di sini adalah sebagai peringatan. Bahwasanya itu adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ya tentang amanah-amanah yang diberikan kepada hamba-Nya ketika hamba tersebut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kita tahu ada hadis ya. Ya, bahwasanya seorang hamba tidak akan bergeser kakinya sampai ditanya mengenai lima hal, ya. Maka ini termasuk yang akan ditanyakan. Bal qala ba'du ahli al-'ilm. Bahkan sebagian ulama mengatakan innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamati qabla ay yas'alal walada an walidihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang tua tentang anaknya pada hari kiamat sebelum ya seorang anak ditanya tentang orang tuanya. Maksudnya orang tua itu punya tanggung jawab kepada anak sebagaimana anak punya tanggung jawab terhadap orang tua. Maka yang ditanya terlebih dahulu kata sebagian ulama adalah justru bapaknya kepada anaknya, bukan bagaimana anaknya ini berbakti kepada bapaknya. Bapaknya dulu yang ditanya tentang anaknya, ya. Fa inna kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun. Karena ya sebagaimana seorang bapak itu punya hak terhadap anaknya, ya, seorang bapak itu punya kewajiban terhadap anaknya, maka anak juga punya kewajiban kepada bapaknya. Jadi sama-sama punya hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, addib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, didiklah anakmu karena sungguhnya engkau akan ditanya tentang anakmu. Mada adabtahu, bagaimana kamu mendidiknya, apa yang kamu ajarkan kepada dia. Wa mada alamtahu, dan apa yang kamu ajarkan kepada dia. Wa innahu mas'ulun an birrika wa ta'ayatika wa ta'ayatihi laka. Karena sungguhnya dia juga akan ditanya ya tentang baktinya kepadamu dan ketaatannya kepadamu. Jadi sama-sama ditanya. Bapak ditanya gimana ngajarin anaknya, gimana mendidik anaknya. Anaknya juga akan ditanya mengenai bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi yang ditanya dulu siapa? Bapaknya. Ya, bapaknya yang ditanya dulu. Kalau bapaknya sendiri udah nggak pernah ngajarin birrul walidain, ya gimana anaknya kan gitu ya. Jadi itulah diantara hal yang perlu kita ketahui. Bahwasanya penting kita birrul walidain, tapi juga penting mengajarkan kepada anak. Ya. Itu tidak kalah pentingnya. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada para anak untuk berbakti kepada bapak-bapak mereka dan berbuat baik kepada mereka, ya, dalam firman-Nya wa wassainal insana biwalidayhi husna. Ya, dan kami telah berwasiat, telah berpesan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Itu wasiat Allah kepada para anak. Faqad awsal aba bil abna, dan Allah juga mewasiatkan kepada bapak terkait dengan anak, ya, tarbiyatan wa ta'diban, dalam rangka ya menyuruh para bapak untuk mendidik dan mengajari anak. Allah taala mengatakan yusikumullahu fi auladikum, Allah telah berwasiat kepada para bapak, ya, kepada kalian para bapak terkait dengan anak-anak kalian. Ya, jadi sama-sama dikasih pesan, ya, dipesani sama Allah yang kamu berbakti, yang anak ini berbakti, yang bapak ini tolong juga, ya, harus mengajarkan kepada anak yang baik-baik. Ya, maka sungguhnya telah mengabarkan, ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya kedua orang tua itu punya pengaruh yang besar bagi anak-anak mereka, ya. Fi aqaidihim wa adyanihim, dalam akidah mereka dan dalam agama mereka. Ini pengaruh besar, orang tua punya pengaruh yang sangat besar terhadap anak. Fadlan an akhlaqihim wa tiba'ihim. Dan juga orang tua punya peran dalam membentuk akhlak mereka dan tabiat mereka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu lahir di atas fitrah. Di atas fitrah itu berarti di atas sesuatu yang baik. Ya, di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka bapaknya lah, kedua orang tuanya lah, ya, yang menjadikan dia, apakah dia jadi seorang Yahudi, apakah menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Majusi, ya. Jadi orang tuanya yang berperan, nanti dia jadi anak Yahudi atau anak Nasrani atau Majusi. Tapi kalau lahir di atas fitrah dia, ya, bukan lahir otomatis Majusi enggak, otomatis Nasrani enggak. Orang tuanya yang kemudian menjadikan dia beragama Nasrani atau Yahudi atau Majusi, ya. Kama salil bahimati tuntajul bahimata. Sebagaimana hewan ternak itu lahir dengan sempurna dari hewan ternak yang lain. Maksudnya seekor hewan itu melahirkan anak yang sempurna. Ya, sebagaimana induknya. Hal tarofiha jada'a. Apakah engkau melihat ada cacat dalam anak tersebut? Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, wahada masalan baligh maksus. Dan ini adalah suatu permisalan yang sangat kuat, yang sangat terlihat, yang sangat jelas. Ya, karena ya, bahimah atau hewan ternak itu pada umumnya itu melahirkan bayi hewan yang selamat dari aib dan dari penyakit. Ya, tidak ada cacat, tidak ada yang terpotong, baik itu di kakinya maupun di telinganya atau di tangannya. Ya. Wa inna ma yahsulu dzalika min sahibiha aura'iha. Ya. Hanya saja kadangkala hal ini terjadi tidak lain karena dia bergaulnya dengan siapa atau tergantung dari penggembalanya. Ya, kadang mungkin dia tandu-tanduan sama hewan lain atau mungkin gembalanya ini tidak merawat dengan baik, imma bi ihmalihi au bi fi'lihi mubasyaratan, baik itu dengan dia biarkan begitu saja hewan ini enggak dirawat atau bahkan dia siksa hewan tersebut sehingga menjadi cacat. Tapi ya hukum asalnya dia tidak cacat, ya, hewan tersebut, ya. Maka demikian pula anak, ya, dia dilahirkan di atas fitrah, ya. Ketika kemudian dia belajar kebohongan dari kedua orang tuanya atau belajar menipu dari orang tuanya, ya, atau belajar berbagai macam kerusakan yang lain dan juga penyimpangan-penyimpangan, ya, atau berbagai macam kemungkaran, ya, fa'innahu li amrin kharijin anil fitrah, maka semua itu tentu berasal dari luar yang bukan fitrahnya, ya. Orang tuanya misalnya ngajari bohong, ya. Nanti kalau ketemu ibumu bilang gini, ya. Nanti kalau ini, nah. Jadi ternyata faktor luar yang membuat dia jadi seperti itu. Aslinya enggak, pas lahir itu enggak, gitu ya. Maka ini disebutkan imma ayyakuna bisababi su'it tarbiyati, baik itu karena pendidikan yang jelek, ya, atau karena ihmali fiha, atau karena dia dibiarkan saja, enggak dididik. Ya, dibiarkan pokoknya kamu mau belajar dari siapapun terserah, mau dari teman-temanmu yang nakal terserah. Nah, itu dibiarkan saja. Ya. Au bi mu'athirin kharijiyyin min ashabis su. Ya, atau karena pengaruh dari teman-teman yang buruk, ya. Amin au ghairihim min al-khulata atau sebab-sebab lain yang terkait dengan pergaulan. Ya, jadi makanya kata Imam Nawawi kalau enggak salah ingat, ya, di antara peran terbesar seorang orang tua itu adalah meletakkan anaknya di kelompok atau pertemanan yang baik. Itu peran terbesar orang tua, ya. Kalau sudah diletakkan di situ, insya Allah sudah aman, ya. Kalau teman bergaulnya baik, tapi kalau teman bergaulnya buruk, ya sudah tamat, ya. Maka kita kalau punya anak, ya, pilih SD saja harus penting, ya. Jangan sembarang, wah, yang penting sekolah ini bagus, tapi ternyata isinya anak-anaknya ternyata nggak terkontrol. Ya, maka ini juga berpengaruh kepada si anak. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu, suda faqad asa'a ilahi ghayatal isa'ah." Barang siapa yang mengabaikan pengajaran kepada anaknya, ya, mengabaikan pengajaran yang bermanfaat baginya dan meninggalkan dia begitu saja, maka dia telah berbuat jelek kepada anak itu dengan sejelek-jeleknya perbuatan. Dia berarti sudah berbuat jahat kepada anaknya. Wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Dan banyak dan mungkin mayoritas kerusakan pada anak itu hanyalah disebabkan karena bapak-bapak mereka atau karena bapaknya ini membiarkan mereka. Jadi telantarkan. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanihi. Dan apa? Tidak mau mengajari mereka yang wajib-wajib dalam agama dan yang sunnah-sunnah. Enggak tahu sholat, enggak tahu ini, enggak tahu jilbab dan lain sebagainya. Ini penyebabnya siapa? Bapaknya. Ya. Bapaknya atau ibunya, terutama bapaknya ya, yang lebih berkewajiban untuk mendidiknya. Hadza wa inal aulada ya dzukuran wa kanu au inathan hibatul hibatullah. Ya. Wa qismatuhu baina ibadi. Hal ini ya karena sungguhnya anak-anak itu baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu merupakan pemberian dari Allah, pembagian dari Allah kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala mengatakan, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. "Yakhluqu ma yasha." Allah Ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki. "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur." Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki berupa perempuan, dan Allah juga berikan kepada siapa yang dikehendaki laki-laki. Atau au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Allah atau Allah nikahkan ya laki-laki dan perempuan. "Wa yaj'alu may yasha'u 'aqiman." Dan Allah jadikan sebagian yang Allah kehendaki itu tidak punya anak. "Innahu 'alimun qadir." Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ya. Maka terkait dengan hal ini, terkait dengan bahwasanya anak itu adalah hibah, adalah pemberian dari Allah, ya, bintan, final Islam yad'u ilal ihsan. Ya, terkait dengan pemberian Allah berupa anak perempuan, ya, berupa anak perempuan, maka sungguhnya Islam itu mengajak kepada berbuat baik kepada anak perempuan. Wal ihtimam bitarbiyatiha, dan menaruh perhatian dalam pendidikan anak perempuan. Wariayatiha, dan merawat anak perempuan. Wahusni ta'dibiha, dan betul-betul mendidik dengan didikan yang baik. Ya, litan sya'am ra'atun solihatan, supaya anak perempuan tersebut tumbuh menjadi seorang yang solehah, yang menjaga dirinya dan juga menjadi afifah, menjadi terhormat, ya, punya kehormatan. Ya. Wa na'ala ahli jahiliyah, dan Allah Ta'ala atau Islam itu mencela orang-orang jahiliyah. Wa'dahum laha, yang mana mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Ya. Dan karahiyatahum limaji'iha, dan ketidaksukaan mereka atas kelahiran anak perempuan. Orang jahiliyah terdahulu enggak suka dengan anak perempuan. Allah Ta'ala mengatakan, ya, mana tadi? Lewatkannya ya. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang jahiliyah. Ya. Ketika mereka diberi kabar gembira, harusnya kabar gembira, ya, tentang kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi suram dan gelap, ya, menjadi menghitam. "Wa huwa kadhim," dan dia menahan amarah. "Ya tawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi," mereka bersembunyi dari kaumnya, ya, karena buruknya kabar yang datang kepada mereka. Maksudnya adalah dikabarkan punya anak perempuan. Ya. "Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab," Pilihan bagi mereka adalah dia biarkan anak itu tumbuh dengan menanggung kehinaan, atau dia kubur hidup-hidup anaknya di bawah tanah. Ala sa'a ma yahkumun, betapa jelek apa yang mereka putuskan. Ya, ini zaman dahulu, ya, zaman jahiliyah. Diriwayatkan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqa al-ummahat." Sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian untuk durhaka kepada para ibu. Ya, wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan. Wa man'an wahad, dan menolak memberikan hak kepada orang lain dan meminta yang bukan haknya. Wa karihalakum salatan, dan membenci kepada kalian tiga hal. Yang pertama, qila wa qala, suka desas-desus. Suka desas-desus. Wa kathrata su'al, dan suka banyak bertanya yang tidak ada faedahnya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Ya. Ini perilaku orang jahiliyah terdahulu. Maka Islam itu betul-betul mengajarkan untuk ya merawat anak-anak perempuan, ta'diban wa tarbiyatan wa ta'liman. Baik itu mendidik mereka, juga mengajari mereka, ya, menyekolahkan mereka. Ya. Wa ja'ala dzalika min mujibati dukhulil jannah wan najah minan nar. Dan ini merupakan sebab ya yang memasukkan seorang itu ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha adkhalahu Allahul jannah." Barang siapa yang punya anak perempuan, dia tidak kubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Dia tidak merasa terhina, tidak menghinakan anak perempuannya ini, dan dia juga tidak mengistimewakannya di atas anak laki-laki, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Jadi jaminan surga bagi yang punya anak perempuan tapi diperlakukan dengan baik, ya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa yang mendidik dua anak perempuan sampai mereka balik, kemudian maka dia akan datang pada hari kiamat sedangkan aku dan dirinya itu seperti ini, ya. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Ya, jadi akan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu thalatu banat au thalatu akhawat au ibnatan au ukhtan fa'ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna falahul jannah." Barang siapa yang punya tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, kemudian dia perlakukan mereka dengan baik dan bertakwa kepada Allah dalam ya merawat mereka, ya, atau berinteraksi dengan mereka, maka baginya surga, ya. Kemudian juga riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu thalatu banat fasabara 'alaihinna." Siapa yang punya tiga anak perempuan dan dia bersabar atas tiga anak perempuannya ini, wa ata'amahunna, dan dia beri makan anak-anaknya ini, wasaqahunna, dia beri minum, wa kasahunna, dia beri pakaian, ya, min jidatihi, sesuai dengan kemampuannya, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka mereka semua, anak-anaknya ini yang dia rawat dengan baik, akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang dia dari neraka. Ya, akan terhalang dari neraka dengan sebab ya perlakuan mereka yang baik kepada anak-anak perempuannya. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu thalatu banat, ya, yu'ihinna." Barang siapa yang punya tiga anak perempuan, dia lindungi tiga anak perempuan ini, dia kasih rumah, ya, dikasih tempat perlindungan, wa yakfihinna, dia cukupi kebutuhannya, wa yarhamuhunna, dan dia rahmati, dia sayangi anak-anaknya ini, faqad wajabat lahul jannah albattah. Maka pasti, kata Nabi, dia masuk surga. Ya. Maka berkata seorang laki-laki, ya, "Wasintain ya Rasulullah, kalau dua gimana ya Nabi?" "Qala wasintain, dan juga kalau dua anak perempuan juga sama dapat." Ya. Dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak, ya, terkait dengan bagaimana kita diperintahkan untuk, ya, merawat anak perempuan dengan baik, ya. Maka ala kullin, maka bagaimanapun juga, ya, merawat anak-anak perempuan, mendidik mereka, terdapat keutamaan yang besar dan pahala yang luas, ya. Wa fi hadhihi al-wasiyah bil banat ibtalun lima kana alaihi ahlul jahiliyah. Dan dalam berbagai macam hadis tentang anak perempuan tadi menjadi, ya, bantahan bagi orang-orang jahiliyah yang mana mereka memperlakukan wanita dengan jelek, ya. Dan bagaimana mereka kemudian memperlakukan mereka dengan keji, ya, sampai mengubur anak-anak mereka, ya. Ketika mereka diberi kabar datangnya anak perempuan, mereka tidak mampu menerima kabar tersebut sampai wajah mereka menghitam dan mereka bersembunyi dari kaumnya karena menganggap itu suatu kabar buruk yang memalukan, ya. Sehingga hal itu kemudian sampai menjadikan mereka mengubur hidup-hidup anak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi-bayi perempuan itu nanti ditanya, ya, atas dosa apa mereka dikubur hidup-hidup? Bayi baru lahir enggak punya dosa dikubur hidup-hidup. Maka mereka akan ditanya, ya, kenapa engkau di dosa apa yang kau lakukan sehingga dikubur? Ya, tentu saja tidak berdosa. Yang dosa adalah orang tuanya, ya. Maka hadis-hadis yang datang terkait dengan masalah ini menjadi bantahan bagi orang-orang jahiliyah dan juga sekaligus menjadi atau menunjukkan agungnya perkara ini, yaitu perkara mendidik anak perempuan, ya, dan menjadi suatu motivasi untuk kemudian merawat mereka, kemudian bergembira dengan kelahiran mereka dan berbuat baik serta mendidik mereka dan membesarkan mereka dengan didikan yang baik sehingga menjadi, ya, anak yang salehah, ya, supaya seorang muslim, ya, mendapatkan pahala yang besar, ya, dan pahala yang luas, ya. Maka musibah yang ada yang menimpa manusia dalam masalah ini adalah ketika mereka itu di masa jahiliyah mereka tidak suka dengan datangnya anak perempuan, bahkan tidak suka keberadaan mereka, ya. Itu yang pertama, enggak suka anak perempuan, ya. Dia sukanya anak laki-laki. Ini juga suatu watak jahiliyah. Ya, kalau misalnya yang lahir kok anak perempuan harusnya disyukuri, ya. Betapa banyak orang yang anaknya laki-laki pengen punya anak terus sampai dapat anak perempuan. Ini harus disyukuri, ya, kalau kita dapat anak perempuan. Au min jihati tabi'il unsa wa adami tarbiyatiha. Atau boleh jadi musibah yang menimpa sebagai manusia adalah ketika dia menyia-nyiakan anak perempuan ini, tidak mendidiknya, tidak menjaganya, dan meninggalkannya tanpa pendidikan, ya. Bahkan dia wa tabi'u nahban lil wuhush. Bahkan mereka menjadikan anak-anak perempuan mereka menjadi, ya, mangsa bagi para serigala. Ini yang sering kita lihat, ya. Anaknya dibiarin aja udah penampilannya mau kayak gimana, akhirnya sampai baru menyadari kalau anaknya ini rusak, sudah terlambat, ya. Maka hal ini menjadi perhatian besar kita, ya, karena banyak hadis yang menjelaskan mengenai masalah ini dan hadis-hadisnya itu juga dalam rangka untuk mencegah supaya hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Maka wa anna wajiba ala man akramahu Allah Subhanahu wa taala bil untha ay yafraha bi hadhihi al atiyah. Maka yang wajib yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang diberikan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan anak perempuan, hendaknya dia gembira dengan pemberian ini dan hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas pemberian ini dan hendaknya dia meminta kepada Allah, ya, pertolongan supaya bisa menjalankan amanah ini, ya. Dan juga Allah menolongnya untuk bisa mendidik anak perempuan ini, membesarkannya, memperbaiki dirinya, mendidiknya, ya, ila antadhaba ila baiti zaujiha, sampai dia datang ke rumah suaminya, artinya sampai dia menikah, ya. Karena kalau sudah menikah, tanggung jawabnya sudah berpindah, ya. Maka orang tua ini dari kecil sampai menikah itu sudah masih tanggung jawab orang tua, ya. Baru setelah menikah dia tanggung jawab suaminya, ya. Bahkan ya, ketika dia dididik dengan baik, kemudian dia dibesarkan dengan di lingkungan yang baik, yang lurus, maka itu bisa menjadi aitan lahu wa hijaban minan nar. Itu bisa menjadi ya pembebas dia dan menjadi hijab dia dari api neraka, ya. Hadza wa man wufiqa bi salahi abnaihi wa hidayatihim wa istiqamatihim fal yahmadillah. Maka hendaknya siapa yang diberikan karunia berupa anak-anak yang soleh, ya, dan juga keistiqomahan mereka, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza mahdhun minhu wa fadluhu subhanah. Karena semua ini murni dari Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaltafit ila ma badala min asbab. Jangan kemudian menengok kepada apa yang sudah dilakukan, sudah kita lakukan. Awujida indahu min asalib, atau kemudian melihat kepada metode-metode yang saya bilang, oh ini karena metode saya bagus, ini karena usaha saya ekstra. Tidak usah melihat kepada itu. Ya, fal minnatu lillahi wahdahu. Karena segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya saleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas mengatakan al-adabu adabullah. Ya, bahwasanya adab itu adalah adab dari Allah. Kalau kita punya adab yang baik itu dari Allah, ya. La adabul aba wal ummahat. Bukan dari bapaknya, bukan dari ibunya. Wal khairu khairullah. Dan kebaikan juga kebaikan milik Allah. La khairul aba wal ummahat. Bukan dari bapak atau ibu, ya. Dan Numair bin Aus juga mengatakan bahwasanya orang-orang mengatakan as-salahu minallah, ya. Kesolehan atau kebaikan itu dari Allah, wal adabu minal aba. Sedangkan adab itu kewajiban atau mendidik adab itu kewajiban para bapak. Tapi salah bagaimana dia menjadi saleh itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fi hadza ya tasliyatun likulli man badala minas solihina zuhudan fi islahi waladihi falam yasluhu. Maka ini menjadi hiburan. Ini menjadi suatu yang menghibur bagi semua orang yang berusaha, ya, dengan usaha yang keras, ya, untuk memperbaiki anaknya, namun mereka ternyata tidak menjadi soleh. Ini menjadi hiburan, ya. Fa'ajruhu fi ma badala lahum min nushin wa tarbiyatin thabitun 'indallah. Maka pahala dari apa yang sudah dia usahakan berupa nasihat, berupa pendidikan, maka itu thabitun 'indallah, sudah tercatat, sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yudayya Subhanahu wa taala ya ajral muslihin. Allah taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Wa fihi dzikra liman akramahullah bi salahi dzurriyyatihi alla yanzura ila juhudihi fi ta'dibihim wa tarbiyatihim. Ini juga sebagai peringatan bagi yang Allah muliakan dengan solehnya anaknya, solehnya keturunannya, supaya tidak melihat kepada usahanya dalam mendidik mereka atau ya mengajari mereka. Ya, jadi kita harus sadar kalau anak kita soleh itu juga bukan semata-mata usaha kita, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna madzaka shalah wal adab fihi mahdun fadlillah alaihi wa alaihim. Maka ketahuilah bahwasanya kesolehan juga kemudian anaknya menjadi beradab, ya, maka mahdun fadlillah, maka semua itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada dirinya maupun kepada anak-anaknya. Lahul hamdu subhanahu awalan wa akhiran, ya, di awalnya maupun di akhirnya semuanya itu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita puji Allah di awal dan di akhirnya, walahu syukru zahiran wa batina, dan terima kasih kita juga untuk Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin, ya. Demikian yang kita bacakan pada pertemuan kali ini, dan telah selesai pembahasan di bab yang ke-6. Ya, insyaallah taala pada pertemuan datang kita lanjutkan di bab yang selanjutnya, itu bab 7 mengenai huququl jar atau hak-hak tetangga. Ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih atas materi penyampaiannya di kesempatan sore hari ini. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, Ustaz, sebelumnya kali ini sudah masuk dua pertanyaan yang masuk redaksi kami. Coba kita bacakan ya, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan pertama melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, izin bertanya. Ya. Bolehkah ikut grup yang menghafal online, atau baiknya langsung menemui ustadznya langsung, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, tentu yang paling baik adalah kalau ada ustadznya yang langsung. Ya, yang mana dia bisa dibetulkan, dikoreksi, ya, saat itu juga. Ya, supaya membantu untuk, hafalannya. Tapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan, tidak masalah. Ya, karena kita juga punya ada, hafalan online Hifdzul Mutun, ya, yang diadakan oleh di Masjid Nabawi, ya, ada Hifdzul Mutun di mana dia menghafal matan-matan yang penting untuk penuntut ilmu. Ya, jadi tidak masalah ya untuk mengikuti program online-nya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz, pada sore hari ini. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika ada niat dalam hati saat menuntut ilmu agama lalu mengajarkannya, lalu nanti terus dapat gaji atau penghasilan dari mengajarkan tersebut, Ustaz? Apakah boleh ada motivasi seperti itu, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, ini niat yang tidak baik, ya. Niat ketika mengajarkan agama, ya, terutama kalau mengajarkan ilmu eksak mungkin kita masuk babnya bab duniawi, ya. Tapi kalau mengajarkan ilmu agama, maka sebaiknya tidak diniatkan demikian, ya, karena meskipun kita katakan bahwasanya orang yang mengajarkan Al-Quran itu berhak mendapatkan upah, kita sebagian ulama, bahkan banyak ulama, ya, mengatakan orang yang mengajarkan Al-Quran boleh mendapatkan upah, ya, muallim, guru agama dan lain sebagainya boleh mendapatkan upah, namun jangan jadikan sebagai tujuan. Ya, jadi artinya maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak sama sekali tidak apa-apa. Itu menunjukkan maksudnya kita ini tidak ada niat untuk mencari dunia, ya. Karena kalau sudah kepikiran duit dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi apa yang kita dakwahkan, ya. Tapi kalau kita istilahnya mau dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, itu insya Allah itulah niat yang seharusnya kita tanamkan dalam hati, karena niat yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah niat di mana kita menasihati manusia, ya, berdakwah kepada manusia, menasihati dan mendidik manusia, itulah yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita dapatkan berupa harta duniawi itu tidaklah ada bandingannya sama sekali dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah juga yang lain akan ikut, ya, insyaallah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, Ustaz, jazakallahu khairan. Itu tadi ada pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada sore hari ini, Ustaz. Juga qadarullah, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin insyaallah akan kita tampung pada kesempatan yang akan datang. Baik, mungkin, Ustaz, sebagai penutupnya, Ustaz, mohon satu nasihat ataupun kesimpulan terakhirnya terkait yang kita kaji dari bab 5 dan bab 6 di sore hari ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, para penerima dimulai Allah Subhanahu wa taala, di bab yang ke-6 yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini, kita membahas tentang kasih sayang kepada anak, ya. Dan kasih sayang ini bukan dengan memanjakan mereka, dengan membiarkan mereka, ya, membiarkan mereka senang-senang terus, nggak pernah belajar, kemudian mau melanggar aturan juga dipersilahkan, ya, itu hanyalah kesenangan sesaat bagi si anak, ya. Tapi yang kita persiapkan adalah bagaimana dia bahagia nanti di masa dewasanya dan nanti dia di akhirat. Itu merupakan bentuk kasih sayang sesungguhnya. Ya, kalau orang-orang memanjakan anaknya, ini tindakan yang sebenarnya tidak sayang kepada anak. Ya, jadi anak harus dididik dengan didikan yang baik, diajarkan sholat, diajarkan wudhu, diajarkan segala macam yang dia perlukan untuk kehidupan ini dan juga kepada akhiratnya. Itu merupakan sebaik-baik kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya dalam rangka menyelamatkan dirinya dan anaknya dari api neraka. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan, saya terima kasih atas waktu yang kembali telah diluangkan pada sore hari ini dan juga materi serta pelajaran yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Semoga antum dan keluarga senantiasa dijaga dan semoga diberikan panjang umur sehingga pada kesempatan berikutnya dapat kembali bersama kita. Amin. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, sahabat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Ya, masyaallah ya. Selama kurang lebihnya 1 jam lebih ini kita membersamai sahabat muslim dan sama-sama kembali menyimak kajian rutin kita dari kajian serial spesial remaja. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada sore hari ini kajian dari kitab Ahaditsul Akhlak di bab yang ke-6 ya sahabat muslim ya. Alhamdulillah di bab yang ke-6 telah kita selesaikan dan tentunya ini adalah kajian berkelanjutan yang mana sahabat muslim, teman-teman remaja semua dapat selalu simak dan mendengarkan di 1467 AM ataupun di streaming di radiomuslim.com di setiap akhir pekannya pada hari Ahad mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Juga kami mengaturkan permohonan maaf untuk sobat muslim yang qadarullah di sore hari ini pertanyaannya belum sempat kami bacakan ya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Semoga di lain kesempatan, biiznillah, atau di pekan yang akan datang, kembali pertanyaannya akan kita bacakan dan insyaallah akan dijawab langsung oleh guru kita Ustaz Dina Aristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Baik sobat muslim, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga juga menjadi pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Afari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.